Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'in. Di pertemuan sebelumnya telah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan syurut doa. Yang pertama yang disebutkan di sini, seorang meyakini bahasanya dirinya adalah hamba yang lemah, tidaklah mampu untuk meraih apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yang disebutkan di sini, dia meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan permohonan doa yang ia panjatkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan doa tersebut. Yang terakhir dari syarat yang kita pelajari ialah dia menjauhi dari makan, minum ataupun pakaian yang haram, di mana ini merupakan penghalang terbesar terkabulan doa. Kemudian syarat yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asyaratur rabi', alla yad'uwa bi ismin, tidak berdoa yang padanya terkandung dosa. Tidak berdoa doa yang padanya terkandung dosa. Fa in da'a bi ismin aw qati'ati rahmin fa innahu la yujab. Apabila seorang berdoa pada doa tersebut terkandung dosa atau qati'atu rahim, memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qadhi'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda salas." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa, laisa fiha, tidak ada pada dosa tersebut dosa, wala qati'atu rahmin, tidak pula terkandung padanya pemutusan tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, ya, dengan doa tersebut ihda salas, salah satu dari tiga perkara. Nah, dipahami dari hadis ini, ketika doa terkandung padanya dosa atau pemutusan tali silaturahim, maka doa tersebut tidaklah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga terkait dengan ini, seandainya seorang dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang la yumkinu syar'an, tidaklah mungkin dikabulkan secara syariat. Yani semisal seorang berdoa, Allahumma ja'alni nabiyan, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Ini secara syariat tidaklah mungkin diwujudkan. Maka doa yang seperti ini la yumkinu syar'an, tidaklah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggabungkan, menyatukan ya bainan aqidain, dua perkara yang bertentangan. Secara akal demikian, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengabulkan doa tersebut. Nah, kita ambil faedah dari hadis yang disebutkan tadi, ya, tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya pemutusan atau dosa dan pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu dari tiga perkara. Apa saja itu? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, imma antu ajjala lahu da'watuh. Boleh jadi yang pertama doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan apa yang dia minta di kehidupan dunia ini. Wa imma ayadakhira lahu biha fil akhirah. Boleh jadi Allah akan simpankan baginya ini pahala yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Dan yang terakhir, imma ayasrifa anhu minasu'i mislaha. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan malingkan darinya kejelekan yang semisal dengannya. Sehingga seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ya mendapatkan tiga ini, tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas. Nah, tidak ada ruginya, semuanya kembali kepada hamba tersebut kebaikannya. Maka para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan izan nuksir. Wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan memperbanyak berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahu aksar. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa tersebut. Sehingga ya kita mengajak untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita. Terlebih di masa-masa sekarang yang kita ketahui bersama kondisinya seperti ini, maka dituntut dari masing-masing kita untuk senantiasa mohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, kemudian pada doa ini, ketika seorang berdoa, ada di sana adab, adab dalam berdoa. Ibnu Saimin di sini menyebutkan dua. Ya, kata beliau, bahasanya doa ini adabun kasih rotun, memiliki adab-adab yang banyak. Beliau cuma menyebutkan dua dari sekian adab. Ya, sebelum kita menyebutkan apa yang disebutkan Ibnu Saimin, di antaranya dengan seorang berwudu ataupun bersuci sebelum dia berdoa, menghadapkan dirinya ke arah kiblat, sebelum dia menyebutkan apa yang dia minta, dia memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bersolawat, kemudian bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, baru kemudian dia berdoa dengan apa yang dia minta. Dan tidaklah ada doa yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih bagus daripada doa-doa yang datang dari Al-Qur'anul Karim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dengan doa-doa tersebut yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, demikian dalam hadis, itu merupakan doa yang terbaik. Tentunya seorang dengan mempelajari makna-makna doa tersebut sehingga dia mengerti apa yang dia ucapkan, dia mengerti apa yang dia minta. Demikian. Taib, di antaranya pula disebutkan di sini oleh Ibnu Saimin raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di sini, Innallaha rahimun. Di dalam Sunan At-Tirmidzi tidak ada lafaz rahim. Ini innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Maha Pemurah. Yastahi, Allah Subhanahu wa taala malu, tentunya malu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan malunya makhluk. Yaliku bijalalih, sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malu idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, apabila seorang mengangkat kedua tangannya ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berdoa, lalu kemudian ayaruddahuma, mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan sifron, kosong, khaibatain, tidak diberikan apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, merupakan min asbabi ijabati doa, merupakan sebab dikabulkannya doa. Kecuali apabila di sana terdapat nas, iya, dari fi'il perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam bi Adam raf'ul yadain, dengan tidak mengangkat kedua tangan, maka kita tidak melakukannya. Ya, baik itu secara sharihan atau zahiran, atau secara zahir yang tampak demikian. Ya, maksudnya yang sharih, ya, ketika seorang salat, ya, contohnya, contoh yang sharih yang jelas, ketika salat dia membaca, ya, doa iftitah, tidak mengangkat tangan. Nah, demikian ketika sujud juga dia berdoa, tidak pula mengangkat tangan. Ini yang jelas. Adapun yang zahir, Ibnu Saimin menyentuhkan ketika menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal. Ya, di situ Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk, ya, memintakan ampunan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun saudara kalian, wasalu at-tasbih, mintakanlah kekokohan, fa innahul an yus'al, karena dia akan sekarang ini sedang ditanya. Nah, di situ menunjukkan bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengangkat tangan, sehingga kesimpulannya hukum asal al annal asla fi du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Illa, kecuali ma warada fi sunnati, apa yang warid yang datang dari sunnah, bi adami raf'i sharihan au zahiran fala yurfa. Ketika itu tidak diangkat, ketika, ya, jelas di dalam sunnah terdapat penjelasan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, maka tidak diangkat. Nah, terakhir dari yang disebutkan oleh Ibnu Taimin di sini, di antara adab ketika dia seorang imam memimpin suatu jamaah, alla yakhussul imamu nafsahu bidu'a, dia tidak mengkhususkan doa tersebut pada dirinya sendiri. Nah, seperti pada doa kunut di sini disebutkan Allahumma dini, misalkan seperti itu, dhamirnya diganti, ya, Allahumma dina hakadha. Dan ini mal asaf, biasanya kalau di kampung ya, nah, baru Allah amin amin, nah, gitu kan. Nah, belum selesai, enggak tahu yang didoakan itu apa, amin amin amin, pokoknya amin wesnya. Nah, demikian. Padahal yang imamnya tadi mengatakan Allahumma dini fiman hadait, agar. Baik, dengan demikian kita selesai dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, fa insyaallah kita akan masuk hadis yang terkait dengan keutamaan zikir binillahi subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.